Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-kafalah dan ad-dhaman. Naam. Terakhir kita pelajari bahwa al-kafalah yakni mahallul kafalah. Mahallul kafalah yakni bidang ya. Berlakunya kafalah bidang apa yang diberlakukan padanya kafalah. Naam, disebutkan ada dua, kafalah bil mal, kafalah bin nafs. Jadi kafalah bil mal ini yang diistilahkan ya dengan ad-dhaman. Nanti ada pembahasan ad-dhaman tersendiri. Al-kafalah bil mal yani menjamin akan bahwa utang ya tanggungan utang orang yang terkait tidak akan terabaikan, mesti akan terlunasi. Adapun kafalah bin nafs yaitu menanggung yani menjamin bahwa dia bertanggung jawab akan menghadirkan, mendatangkan pihak yang punya utang tersebut kepada pemilik hak atau ke majelis hakim, ke pengadilan. Naam. Ini yang telah kita pelajari. Jadi ingat ada dua kafalah. Ya, kafalah bil mal ad-dhaman dan ada kafalah bin nafs. Al-masalah ketiga, masalah ketiga, fi ba'd ahkam al-kafalah. Mengenai sebagian hukum-hukum kafalah. Al-hukm al-awwal tashihhu al-kafalatu bi badani kulli insanin 'alayhi haqqun maliyyun. Tashihhu al-kafalatu. Al-kafalah sah bi badani kulli insanin 'alayhi haqqun maliyyun jaminan, akan menghadirkan, mendatangkan badan tubuh kulli insan, setiap orang yang 'alayhi haqqun maliyyun, pada tanggung jawabnya ada kewajiban hak orang lain berupa mal, harta yang harus dia bayarkan. Yani dijamin akan dihadirkan orangnya. Sebagaimana definisinya? Bisa lihat kembali definisi al-kafalah di masalah pertama, nomor satu, poin pertama. Hiyal tizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbihi ila majlisil hukum. Iltizam ya, tanggung jawab menjamin akan mendatangkan orang yang alaihi haqqun, alaihi yakni dia punya tanggung jawab kewajiban mengembalikan haqqun maliyun, mengembalikan, membayarkan hak harta yang bersifat harta milik orang lain li rabbihi. Li rabbihi, rabbihi ini maksudnya apa? Rabbil mal. Man alaihi haqqun maliyun li rabbihi, yakni li rabbil mal. bukan kepada Tuhannya ya. Rob di sini bukan Tuhan, tapi pemilik. Rabbul mal, seperti katakan Rabbul mal, Rabbul bait. Ya, ini pemilik rumah, Rabbul bait, Rabbul mal, ya ini pemilik harta. Rabbul haq, ya ini pemilik hak. Jadi ada dua pihak yang bersengketa. Ada dua pihak yang bersengketa. Satu yang punya hak. Yang punya hak harta. Yang satunya lagi yang punya utang, kewajiban mengembalikan hak orang itu. Apakah utang itu qard, pinjaman, atau utang bai', jual beli, atau utang ijarah, misalkan uang utang kontrakan. Ya. Yang harus dia bayarkan kepada Rabbul mal, kepada pemilik hak ini tadi. Bersengketa, tiba waktu pembayaran utang, baik utang pinjaman, utang jual beli, atau utang kontrakan misalnya. Ini menuntut haknya ini, Rabbul mal menuntut haknya. Tiba masanya, waktunya untuk dilunasi. Maka dia pun menuntut. Al-Madin, yang punya utang tadi, ini yang dimaksud dengan man alaihi haqqun maliyun, yang punya utang al-Madin, yang punya hak, yang punya kewajiban tanggung jawab untuk mengembalikan haknya orang pihak yang berutang ini. Dia dituntut untuk bayar sekarang karena tiba waktunya. Jika tidak, dia akan disengketakan di majlisil hukum, di majlis pengadilan. Akan diangkat perkaranya ke pengadilan, dituntut di pengadilan jika dia tidak bayar sekarang. Bisa dapat bahaya dia kalau sampai ke majelis hakim. Kemudian ada kafil, ada orang baik yang berbuat ihsan, dan kafalah ini hukumnya disunnahkan bagi orang yang punya kemampuan, ya, punya kemampuan untuk membantu saudaranya. Dia maju, saya kafil, kafirullah, saya menjamin dia, beri dia kesempatan lagi, ya, beri kesempatan sampai waktu yang ditetapkan. Saya menjamin jika tiba waktunya saya akan datangkan orangnya, akan datangkan kepada Anda pemilik hak tersebut, atau datangkan ke majelis pengadilan kalau memang diperlukan. Saya yang menjamin itu. Itu maksudnya tashihul kafalatu bi badani kulli insani alaihi haqqun maliyun, sehingga pemilik hak merasa tenang. Baik kalau begitu, ya, berdasarkan kafalah Anda, Anda kafil, Anda menjamin, ya, saya lepaskan dia, saya tidak tuntut dia sekarang, saya tidak sengketakan dia sekarang. Nah, maka al-kafil punya tanggung jawab, ya, untuk menghadirkan dia nanti pada waktu yang telah disepakati. Itu, ya. Yang kedua, la tashihul kafalatu bi badani man alaihi haddun, tidak sah kafalah, ya, terkait tubuh orang yang terkena hukum had. Ada orang tertangkap melakukan pencurian yang terpenuhi syarat-syarat untuk potong tangan, akan kena had potong tangan. Dia ditangkap, tugas untuk dipotong tangannya. Kemudian dia mengatakan, beri saya kesempatan, saya pulang ke keluarga saya, memberitahu mereka, saya biar saya menulis wasi, memberitahu mereka, mengabari mereka tentang kejadian ini, peristiwa ini, ya. Tetapi petugas tidak melepaskannya, khawatir dia lari. Kemudian ada orang yang mengatakan, saya menjamin, saya kafil atasnya, saya menjamin mendatangkan dia nanti untuk dipotong tangan. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau ternyata tidak bisa menghadirkan, dia tidak bisa menggantikannya, tangannya dipotong. sebagai pengganti padahal bukan dia yang bersalah, kan tidak bisa. Nah, jadi tidak bisa. Ats-tsalits, yang ketiga, la tashihul kafalatu bi badani man 'alaihi qisas. Tidak sah kafalah terkait tubuh orang yang terkena qisas. Ada orang membunuh secara sengaja kemudian terkena qisas. Dia akan dikisos. Ya. Tangkap oleh petugas. Algojo siap mengkisosnya. Kemudian dia minta tolong saya, lepaskan saya sementara. Beri saya waktu sehari, dua hari. Saya pulang ke keluarga saya untuk mengabari mereka. Untuk saya menulis wasiat karena saya akan mati. Untuk saya menjelaskan kepada mereka. Menulis nama-nama orang-orang yang punya keterkaitan piutang dengan saya punya utang ke beberapa orang, saya akan tuliskan namanya kepada keluarga saya mau menulis wasiat. Kemudian ada kafir, ya beri dia kesempatan, saya jamin akan menghadirkan dia. Enggak bisa. Kenapa? Nah, kalau dia lari kemudian tidak bisa ditemukan, kafirnya kan bukan tidak bisa, kafirnya dikisos. Sebagai penggantinya enggak bisa. Oleh karena itu tidak sah. Jadi kafalah pada had, hukum had, ya, kisos tidak bisa. Rabi'ah, yang keempat, yabra'ul kafilu bimautil makfulil muta'adziri ihdaruh. Lepas tanggung jawab al-kafil dengan kematian al-makful, dengan kematian orang yang dijamin akan dihadirkan, ya, tubuhnya. Dengan kematian al-makful, dengan kematian orang yang dijamin akan dihadirkan itu, al-muta'adziri, yang tidak memungkinkan ihdaru untuk dihadirkan lagi. Dan dia sudah wafat. Dia sudah mati. Iya. Dengan demikian, lepas tanggung jawabnya. Nah, kalau dia mau dituntut, ya sudah, sini saya tunjukkan kuburannya. Mana, hadirkan orangnya sini. Itu, ada di dalam situ. Sudah terkubur di situ. Nah. Baik, dia sudah lepas. Karena sudah mati. Orang yang terkait. Nah. Al-khamis, yang kelima, al-kafilul gharimu. Nah, ini ada istilah ini. Ada dua istilah yang berbeda. Pada poin kelima dan keenam. Ada kaitannya dengan mahallul kafalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Naam. Al-kafilul gharim, penjamin yang gharim, yang bertanggung jawab menanggung utang, ya, menanggung kerugian dengan menanggung utang orang yang dia jamin, orang yang berutang yang dia jamin. Dhaminun, dia dhamin, bertanggung jawab menanggung utang tersebut. Dia yang bertanggung jawab membayarnya. Idza ma talal asilu, apabila al asil, yakni al madin, yang man alaihi haqqun maliyun, yang punya utang yang dijamin itu, ma tal. Matal artinya dia menunda-nunda pembayaran. Dituntut dia tunda nanti tanggal sekian. Nunda-nunda, mengulur-ulur waktu, sengaja. Seperti tidak mau membayar sebenarnya. Maka yang menjamin ini dia yang dituntut untuk membayar. Nah, ini tadi yang dibahas pada mahallul kafalah, yaitu al-kafalah bil mal. Al-kafala bil mal, yakni menjamin, ya, dengan harta, yaitu dhamin, dia menjamin dia akan membayarkan utang orang tersebut jika dia tidak membayarnya, sesuai dengan hadis az-za'imu gharim, hadis yang telah lewat, az-za'imu waz-za'imu gharim, dan orang yang memberi jaminan gharim, dia yang bertanggung jawab membayar. Ya, dia menjamin. Beri dia kesempatan, sudah tiba waktu pembayaran, beri dia kesempatan. Ya, saya yang menjamin. Tayyib. Saya yang menjamin utangnya. Nah, ternyata orangnya tidak bayar-bayar. Ma'athal. Mengulur-ulur waktu, menunda-nunda. Maka dhamin ini yang membayar. Ya. Saya dhamin, saya menjamin seluruh belanjaan orang ini di toko Anda. Catat saja dengan baik. Ya. Kalau dia tidak bayar, saya yang bayar. Nah. Ternyata dia enggak bayar-bayar. Ma'athal, menunda-nunda, akhirnya dia yang dituntut, dia yang harus membayarnya karena dia sudah menjamin. Dhamin. Gharim dia. Walam yusaddid. Ma'athal al-asil walam yusaddid. Dia mengulur-ulur waktu. Menunda-nunda waktu, walam yusaddid, dan dia tidak membayar utangnya, maka kafil gharim dhamin ini tadi yang membayarnya. Au aflasa, atau al-madin, orang yang berutang bangkrut. Bangkrut usahanya berantakan, bangkrut. Modal habis, tidak ada harta untuk bayar utang. Ya, sementara ada orang yang sudah menjamin sebelumnya. Maka al-kafilul gharim ini yang dhamin, yang membayarkan utangnya. Tayyib. Nah, nanti lebih rinci lagi ada pembahasan khusus pada masalah berikutnya tentang dhaman. Nah. Kemudian yang keenam, al-kafilu ghairul gharim. Al-kafil, pihak penjamin yang tidak tergolong gharim, yakni dia tidak bertanggung jawab untuk membayarkan utang orang yang dijaminnya. Sifatnya al-huduri. Dia hanya menjamin akan mendatangkan orangnya. Orang yang berutang, dia jamin, dia datangkan, dia hadirkan kepada pemilik hak, atau dihadirkan di majelis hakim, di pengadilan. Jaminannya itu. Beda dengan yang poin kelima tadi, al-kafil gharim. Dia menjamin akan menanggung utangnya. Jika orang itu tidak membayar, maka dia yang membayar. Itu dhaman. Adapun ini, al-kafil al-huduri. Hanya menjamin mendatangkan orangnya. Dan tidak menjamin membayar utangnya. La yadman. Maka dia tidak bertanggung jawab untuk menanggung pembayaran utang orang yang dijaminnya. Li'anna kafalatahu kafalatu ta'rifin wa ihdarin lil makfuli aw lil kafilil gharim. Karena kafalah dia, jaminan dia adalah jaminan pemberitahuan dan ihdar, menghadirkan lil makful, yang menghadirkan orang yang dijaminnya. Ya. Dia hanya menjamin, saya akan mengabari dia, ya, agar datang untuk bertanggung jawab mengembalikan hak orang, dan jika perlu saya yang bawa dia sendiri untuk hadir kepada pemilik hak atau di majelis hakim. Ya, itu jaminannya. Bukan menjamin kalau orang itu tidak bayar saya yang nanggung, enggak. Hanya menjamin, memberitahukan dia agar datang menyelesaikan sengketanya, mengembalikan hak orang, atau kalau perlu membawanya langsung untuk menghadirkan. Ya. Dia yang jamin bahwa dia akan hadir, mesti hadir. Tayyib. Awlil kafilil gharim, atau menghadirkan al-kafil al-gharim, dhamin yang menjamin akan menanggung pembayarannya jika al-madin, ya, pengutang tidak membayar. Difahami? Jadi kafalahnya sebatas menghadirkan orangnya saja. Sampai di situ dia jaminannya. Kalau kemudian jaminannya sudah dia lakukan, al-makful, orang yang dijamin tersebut yang punya utang sudah dia beritahu dan sudah dihadirkan kepada pemilik hak atau ke majelis hukum, atau dia sudah datangkan kafil yang akan menanggung, selesai sampai di situ dia. Jika ternyata orang tersebut sudah hadir tapi juga tidak membayar utangnya, ya, dia tidak bisa dituntut karena dia tidak memberi jaminan untuk membayar utangnya, hanya menghadirkan dan tugasnya sudah selesai, dia sudah hadirkan. Difahami? As-sabi' yang ketujuh, tashihul kafalatu bin nafs. Sah kafalah bin nafs. Ya, jaminan menghadirkan orang, nafs, dirinya, orangnya yang dihadirkan. Wahiy altizamul kafili, yaitu jaminan yang diberikan oleh al-kafil, oleh pihak penjamin, mengharuskan dirinya, ya, menjamin, mengharuskan dirinya bi-ihdaril makful, untuk mendatangkan al-makful, orang yang dijamin akan dihadirkan, yang punya utang, ilal makfuli lahu, ke hadapan orang yang punya hak, pada orang yang mengutanginya. Nafsu, yakni badanu, tubuhnya, orangnya, yang dihadirkan kepada pemilik hak. Au ila majlisil hukum, atau dihadirkan ke majlisil hukum, karena sudah disengketakan di pengadilan, ya, maka dia hadirkan ke majlis hukum. Au nahwi dhali, atau semisal dengan itu. Ini pengulangan. Artinya, tentang ini terulang-ulang, ya. Nah, ini sudah dijelaskan definisinya di awal. Al-kafalah yaltizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun lirabbihi ila majlisil hukum. Kemudian juga sudah dijelaskan di mahallul kafalah, bahwa kafalah itu takunu bil mal, ini dhaman yang akan datang. Kemudian kafalah bin nafs, yaitu kafalah til badal wajh ini. Nah, tashihu kafalatu bin nafs, yani bil badan wal wajh, yani menghadirkan orangnya ke pemilik hak, ya, atau ke majelis hukum jika sudah disengketakan di pengadilan. Nah, thayyib, dan sudah kita pelajari tadi, ini hanya sah, ya, pada orang yang punya haqqun maliyun, tanggung jawab mengembalikan hak orang, utang pinjaman, qard, utang jual beli, atau utang sewa menyewa dan semisalnya. Adapun terkait dengan tanggung jawab akan ditegakkan hukum had padanya, akan dikisos, maka tidak boleh ada yang menjadi kafil untuknya, karena dia tidak bisa menggantikan posisinya untuk dipotong tangannya atau untuk dirajam untuk dikisos. Nah, wajib. Dan karena dia sebatas menjamin, ya, saya yang menjamin, tanggung jawab menghadirkan orangnya, mendatangkan dia kepada pemilik atau ke majelis hukum pengadilan, maka sebatas itu tanggung jawabnya. Jika dia sudah menghadirkan, selesai. Nah, dia tidak dituntut lebih dari itu untuk kamu juga bayar, kamu yang bayar, karena dia tidak bayar, tidak bisa, karena jaminannya dia hanya kafalatun nafs. Lain halnya kalau dia kafilul gharim, dhamin, dia menjamin pembayarannya, itu yang akan kita pelajari pada al-mas'alatul rabi'ah fi dhaman. Nah, bisa difahami? Hah? Jadi pembahasan kafalah sampai di sini selesai. Adapun tentang ad-dhaman, ya, ini pada pembahasan masalah yang keempat. Nah, ya, ini kita pelajari besok saja, barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.